Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani, dalam pembahasan di majelis pertama tadi telah kita tahu bahwa tarbiyatul aulad dan perhatian terhadap tarbiyatul aulad, mementingkannya serta mengutamakannya, merupakan tariqatul anbiya, merupakan di antara tariqah para nabi dan para rasul. Dan kita tahu pula bahwa tarbiyah kepada anak-anak meliputi tarbiyah jismiyah zahirah, tarbiyah fisik yang tampak, juga tarbiyah qalbiyah, ruhiyah, ma'nawiyah, imaniyah. Dan yang kedua ini lebih penting dari yang pertama. Dan inilah pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Ikhwani, tarbiyah yang kita canangkan, tarbiyah yang didambakan oleh setiap ayah dan ibu yang saleh, yang mendambakan kehadiran putra-putri yang salihah, ini merupakan pekerjaan yang besar. Merupakan pekerjaan yang berat. Dan kita mengharap kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman hati kita di dunia ini. Dan juga bersama-sama mereka kelak di jannah. Nah, ayah dan ibu salih, salihah sebagai ahlul jannah. Dan juga anak-anak yang saleh, salihin, salihah juga sebagai ahlul jannah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jannatu adnin, jannatu adn. Yadkhulunaha, yang mereka masuk di dalamnya. Wa man salaha, dan juga orang-orang saleh, min abaihim, dari ayah-ayah mereka. Orang salihin, orang-orang mukminin, muwahhidin, muttaqin juga masuk jannah. Naam. Min abaihim wa azwajihim, dan juga dari istri-istri mereka. Wa zurriyatihim, dan anak-anak mereka. Subhanallah. Berkumpul. Sebagaimana mereka berkumpul di dunia, mereka juga berkumpul di sana. Bagaimana supaya berkumpul ini terus bersama mereka? Maka jadikanlah ketika anda, di antum berkumpul dengan mereka, berkumpul di atas iman. Berkumpul di atas takwa. Berkumpul dengan di atas sesuatu yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan cinta dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan mereka di jannah. Nah. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Dan para malaikat akan masuk. Dari setiap pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Seraya mengucapkan selamat. Assalamu alaikum. Keselamatan untuk kalian. Salamun alaikum bima sabartum. Berkat kesabaran kalian dulu di dunia. Mentarbiyah, mendidik, mengajari, mengawasi putra-putri. Mendidik anak-anak dan istri dan anak-anak. Sehingga menghasilkan samarah yang azimah, azimah, azimah. Menghasilkan buah yang sangat besar. Yaitu buah di jannah. Hadirin, cita-cita kita. Hadirin, tujuan tertinggi kita, target tarbiyah kita, yaitu di jannah. Kita sama-sama masuk jannah bersama istri-istri dan anak-anak kita. Istri-istri anak kita menjadi qurratu a'yun di dunia ini. Anak-anak kita sebagai imamul muttaqin di dunia ini. Dan kelak di jannah bersama-sama kita berkumpul di jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu upaya yang serius. Maka di sini perlu kesabaran. Karenanya para malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Ya, karena memang pekerjaan tarbiyah ini membutuhkan kesabaran. Karena memang pekerjaan yang berat, panjang, dan kontinu. Terus, sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Tidak hanya 6 dalam 4 tahun paket S1. Ya, atau 2 tahun paket pasca sarjana. Atau semester, 2 semester. Tidak. Tarbiyah yang kita tegakkan, yang kita laksanakan tarbiyah yang berkesinambungan terus menerus, kan merupakan tarbiyah ruhiyah qalbiyah, tarbiyah imaniyah ya ikhwan. Nah, kemudian pada pertemuan majelis kedua ini maka kita akan membahas tentang bagaimana tariqah dan tahapan-tahapan untuk tarbiyah tersebut serta poin-poin apa saja, permasalahan-permasalahan apa saja yang harus diperhatikan dalam sebuah tarbiyah. Tarbiyah Islamiyah. Yang pertama ikhwani, dalam sebuah tarbiyah, nabda bi islahin nafs. Hendaklah masing-masing memulai dengan diri sendiri. Ya. Apabila Anda ingin memiliki anak yang saleh, maka sebelumnya jadilah kamu sebagai abi atau ayah yang saleh. Karenanya perintah itu pertama kali ditujukan untuk diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah siapa dulu? Yang pertama diri-diri kalian. Diri-diri kalian terlebih dahulu. Jaga. Apabila kalian ingin menjadi anak yang bertakwa, maka jadilah kamu sebagai orang yang bertakwa. Apabila kamu ingin menjadi seorang memiliki anak yang saleh, maka jadilah kamu sebagai abi yang saleh. Awalnya dari dirimu ya, ikhwan. Mulai dari dirimu terlebih dahulu. Nah, maka kesalehan seorang ayah, kesalehan seorang istri, ini min a'zamil asbab. Di antara sebab terbesar yang mengantarkan kepada suksesnya tarbiyah. Maka jangan harap Anda memiliki anak yang saleh apabila Anda bukan orang seorang ayah yang saleh. Jangan harap Anda memiliki anak yang takwa sementara Anda bukan orang yang bertakwa. Awali dari dirimu ya. Mulailah dari dirimu. Nah, bahkan mulailah dari semenjak engkau sebelum memiliki pasangan, mulailah kamu menjadi orang yang saleh. Yang kedua ya ikhwan, tahapan yang kedua hendaklah yang berikutnya ikhtiar al-um, yakni ikhtiar zaujah, memilih istri. Ini sebelum menikah. Apabila kita menginginkan tanaman yang subur, tanaman yang menghasilkan, maka pilihlah tanah yang cocok, tanah yang subur, tanah yang baik. Ya, maka demikian apabila kita menginginkan anak yang saleh, pilihlah untuk mereka ummi yang salihah. Pilihlah untuk mereka ummi yang salihah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan tazawwadul wadudal walud fa inni mukathirum bikumul umam. Tazawwadu, menikahlah kalian. Tazawwaju, menikahlah kalian al wadudal walud, dengan wanita yang wadud, penyayang. Ya, penyayang, menyayangi suami, menyayangi istri. Menyayangi siapa? Anak-anak. Al-walud. yang beranak banyak. Ya. Wanita-wanita yang subur. Ya. Fa inni mukatsirum bikum al-umam. Karena aku berbangga. Nah, dengan kalian, dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria. Apabila seseorang hendak menikah, pilih. Jangan sembarang menikah. Nah, jangan asal cantik, tapi pilih. Al-wadud, al-walud. Lebih jelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 kriteria. Tungkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Wanita itu dinikahi karena yang pertama karena hartanya. Ya, orang kenapa menikah dengan si fulana? Karena kaya. Nah, karena keturunan orang kaya. Atau dihasabiha, karena keturunannya. Keturunan orang baik-baik, darah biru katanya, ya. Atau yang lain. Yakni melihat keturunannya. Wali jamaliha juga dinikahi karena apa? Kecantikannya. Wali diniha dan juga dinikahi karena agamanya. Naam. Ya. Ya syukur kalau bisa terpenuhi 4 hal. Ya. 4 in 1. Ya. 4 dalam 1 terpenuhi semuanya. Masya Allah luar biasa. Dia sebagai seorang yang kaya, ya, keturunan orang baik-baik, ya, cantik, agamanya masya Allah. Namun kalau tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan fadhfar bidzatid din. Taribat yadak. Maka hendaklah kamu berbahagia menjadi orang yang sukses dengan siapa? Bidzatid din, wanita yang memiliki agama. Fasyahid di sini yang menjadi penekanan di hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dalam memilih itu siapa yang dipilih. Kriteria mana di antara 4 kriteria itu? Utamakan din, agama. Maka di sini kita mengharapkan istri-istri kita adalah sebagaimana firman Allah taala, fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Fasalihat, istri-istri yang salihah. Siapa mereka? Qanitatun. Yang qanitah. Apa itu makna qanitah? Dijelaskan oleh para ulama. Muti'at. Muti'at. Wanita-wanita yang taat. Lillah wali azwajihim. Taat kepada Allah dan mentaati suami-suami mereka. Ini istri yang salihah. Nah. Hafizatul lil ghaib. Menjaga. Menjaga ketika kamu tidak ada. Menjaga dirinya. Ya. Menjaga harga diri dan kehormatan dirinya. Untuk siapa? Demi suami. Ketika dia tinggal pergi. Tinggal safar. Menjaga diri. Menjaga auratnya. Menjaga rumahnya. Dan menjaga harta suami dan anak-anak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini. Sosok yang kita dambakan dari seorang istri. Seorang istri yang salihah. Yang Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu salihah. Istri yang salihah. Maka sungguh berbahagia seorang suami yang memiliki harta yang sangat besar. Perhiasan yang sangat indah ini tadi. Bertahta di rumahnya seorang istri yang salihah. Nah. Maka pilih. Di sini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Memperingatkan. Dari semata-mata seorang wanita yang cantik. Namun ternyata bukan seorang yang salihah. Dan salah satu sabdanya. Beliau bersabda. Iyakum wa hadra'id daman. Qalu wa ma hadra'id daman. Qala al-mar'atul hasana. Al-mar'atul hasna. Fil manbatis su. Nah. Hati-hati kalian dari hadra'ud daman. Apa itu hadra'ud daman ya Rasulullah? Qala al-mar'atul hasna, wanita yang cantik, fil manbatis su. Namun tubuh di dalam pendidikan yang jelek. Wanita cantik, lisannya kasar, kotor, bentak suami. Ya. Wanita cantik, akhlaknya jelek. Gak bisa ditiru untuk anak-anaknya. Ini hati-hati. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan pesan yang demikian. Suatu ketika ada seorang ayah yang mengeluhkan kepada Umar radhiyallahu anhu, mengeluhkan anaknya yang durhaka. Iya. Yeah. Maka hadir sang anak, sang ayah dan sang putra di hadapan Umar. Sang putra mengeluhkan anak ini, anak saya durhaka, Amirul Mukminin. Kayak sini. Iya. Yeah. Dia mengeluh seperti itu karena sudah enggak capek, enggak mampu mengatasi anaknya. Dan maksud dia supaya anaknya jera, maka dia mengeluhkan kepada Amirul Mukminin. Maka sang anak berkata, "Alaisa lil walad haqqun ala abi?" Bukankah anak itu ada hak terhadap ayahnya? Qala bala, dijawab oleh Umar, "Ya, nah." Qala fama huwa? Ya, anak durhaka ini tadi. Ayahnya mengeluhkan, "Ya, Amirul Mukminin, anak saya ini durhaka, ini harus dihukum kini kini gitu." Melanggar ayat Allah, ancaman dari Allah Ta'ala, ya. Ancaman berat bagi siapa? Anak yang durhaka. Maka anak menjawab, "Ya Amirul Mukminin, bukankah anak itu punya hak terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya?" Maka dijawab oleh Umar, "Bala." Ditanya lagi oleh sang anak, "Fama huwa?" "Apa kalau begitu haknya anak, hak anak kepada ayah?" Dijawab oleh Umar, "Ayantaqiya ummah, memilih seorang ummi yang baik. Wa yuhsin ismahu, dan memilih nama yang terbaik untuk sang anak. Wa yu'allimuhul Qur'an, dan mengajarkan kepadanya Qur'an." Ini diantara haknya anak kepada ayah. Ya, haknya anak kepada ayah. Apa diantaranya? Dia memilih sang ayah sebelum dia menikah, dia memilih untuk anaknya siapa? Ummi yang baik. Kemudian yuhsin ismuhu, memilih nama yang baik, jangan asal pakai nama. Ya. Dicomot nama ini padahal namanya orang kafir. Nah. Pilih nama yang terbaik. Kemudian yu'allimuhul Qur'an, mengajari dia Al-Qur'an. Maka dijawab oleh anak, "Fa inna abi lam yaf'al dzalika syai'an." Ayahku enggak melakukan itu semua. Nah. Terus dijelaskan umumnya bagaimana. Ya, ternyata dia seorang pelayan bagi Majusi. Nah, kemudian dia memilih nama untukku sembarangan. Tayib, wala, bahkan enggak mengajari Al-Qur'an. Dijelaskan oleh anak. Enggak pernah. Umiku kayak gini. Ya, anak kayak gini. Sembarangan dia. Maka Umar menoleh kepada ayahnya tadi. "Aji'ta ilayya tashku uqaqa ibnik." Kamu datang mengeluhkan durhakanya anakmu. "Waqad aqaqtahu qabla ay ya'iqak." Padahal kamu telah menurhakai dia sebelum dia menurhakai kamu. Artinya, dia tidak menunaikan hak sang anak. Lah wajar saja kalau seandainya anak seperti itu jadinya. Anak durhaka. Nah. Makanya Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan kepada anak-anaknya, "Qad ahsa." Ini peristiwa lain. Tadi selesai dua, sudah ceritanya Umar. Sekarang peristiwa lain. Dikatakan oleh siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau mengatakan kepada putra-putranya, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran. Wa qabla an tuladu." Aku telah berbuat baik untuk kalian wahai anak-anakku, sigharan ketika kecil, wa kibaran bahkan sampai kalian dewasa. Bahkan aku telah berbuat baik sebelum kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Ditanya oleh sang anak, bagaimana kamu berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Qala, dijawab oleh sang ayah, Abul Aswad Ad-Du'ali, ikhtartu lakum minal ummahat la tasubbuna biha. Nah, aku memilih untuk kalian ummi yang baik, yang tidak pernah dicela oleh mereka. Nah, asyahid di sini adalah pilihan memilih seorang ummi, calon ummi, seorang ummi yang salihah. Nah, mungkin yang bertanya, waduh berat. Ya sudah terlanjur. Dulu gak mikir yang kayak gini. Iya. Ya ada, bahkan kenal taklim, kenal dakwah. Setelah sama-sama menikah, sudah punya anak. Iya. Bukan berarti kesalahan yang sudah lewat kemudian kita menyesal. Iya. Tapi bukan berarti dia bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Dengan cara bagaimana? Sesuatu yang sudah terlanjur salah sejak awal, bukan berarti terus kemudian putus asa. Lah. Maka sekarang perbaiki diri. Masing-masing kita menjadi abi yang saleh. Sebagai suami yang saleh. Dan masing-masing ummi menjadi seorang istri yang salihah. Menjadi ummi yang salihah. Karena memang orang tua, ayah dan ibu inilah penentu yang paling utama. Apabila kamu menginginkan anak yang saleh, menginginkan anak yang tidak durhaka, maka jadilah kamu. Kalau dulu sudah lewat, maka sekarang. Sekarang jadilah kamu sebagai anak yang orang tua yang saleh. Nah, apabila kamu ingin menjadi anak yang memiliki anak yang berakhlak, maka hendaklah orang tua adalah orang tua yang berakhlak. Nah, maka katakan seorang ayah atau suami mengatakan kepada istri, nah, tidak ada gunanya bagi kamu, kamu cantik. Ya, kamu berharta, namun apabila kamu tidak memiliki akhlak. Demi anak-anak kita. Sebagaimana aku pun tidak ada gunanya, saya bersusah payah banting tulang demi anak, memberikan kepada istri dan anak-anak, kalau saya bukan sebagai orang yang. Katakan kepada dirimu, kemudian katakan kepada istrimu. Demi mewujudkan rumah tangga yang dihuni oleh anak-anak yang saleh, salihin. Demi wujudkan sebuah rumah tangga yang diterangi dengan cahaya iman dan takwa. Demi mewujudkan rumah tangga yang melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu langkah pertama. Ya, langkah pertama adalah seorang sejak sebelum menikah dia menjadi seorang yang saleh. Dia menjadi seorang yang saleh. Langkah kedua, pilih untuk anak-anakmu calon istri dan calon umi yang salihah. Ya. Dan kalau sudah terlanjur, ya mulai sekarang jadilah kamu abi yang saleh. Jadilah kamu sebagai istri yang saleh. Salihah. Nah, sehingga benar-benar menjadi pembimbing. Benar-benar menjadi madrasah bagi putra-putrinya. Ya, seorang umi adalah madrasah pertama kali bagi putra-putrinya. Nah, mengajarkan sembarangan. Ya. Jaga tutur kata. Jaga tingkah laku. Jaga perangai. Nah. Walaupun, ikhwanifiddin, walaupun bukan berarti itu sebagai jaminan. Ini hanya sebagai sebab. Di antara sebab terbesar lahirnya anak-anak yang saleh salihah adalah dia lahir dari siapa? Ayah yang saleh dan ummi yang saleh. Di antara sebab. Namun bukan sebuah jaminan. Ada di sana. seorang ayah yang saleh, bahkan seorang ayah yang paling di antara hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi. Nuh alaihissalam memiliki putra yang durhaka. Nuh alaihissalam memiliki putra yang durhaka. Yang ketika karena tabiat dia sebagai seorang ayah memohonkan ampun untuk sang putra, maka Allah Subhanahu wa taala menegur dengan teguran yang keras. Nah. Ini bukan jaminan. Iya. Maka bukan berarti kemudian kita mengatakan, kalau bukan jaminan ya enggak usah lah. Enggak usah terlalu muluk-muluk katanya. Enggak usah terlalu ideal, ya biasa saja. Enggak. Apabila yang saleh saja bukan jaminan memiliki anak yang saleh, lah bagaimana orang tua yang enggak saleh? Bagaimana dengan orang tua yang tidak saleh? Yang punya sebab penunjang saja itu bukan sebuah jaminan. Lah bagaimana yang tidak punya sebab? Maka ikhwan fil din, pertama kali sebagaimana ana menunjukkan ini pembicaraan kepada diri ana pribadi, juga kemudian kepada antum semua, marilah kita ubah. Kita benahi diri kita. Nah, iman kita, akidah kita, akhlak kita, ibadah kita, ya. Komitmen kita di atas tariqah al-kitab wa sunnah wa manhaj salafil ummah, kita benahi. Nah, dan yang paling penting, cita-cita paling tinggi kita bagaimana mewujudkan al-baqiyatus salihat. Nah, jangan memperhatikan mereka dalam bentuk hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Ya. Dan jangan korbankan mereka. Ya, jangan korbankan mereka untuk kepentingan-kepentingan dunia. Nah, tempatkan. Ukur kasih sayang kita. Nah, sesuaikan kasih sayang kita. Selaraskan kasih sayang kita untuk kepada anak-anak kita dengan apa? Syariat. Jangan kita merasa sebagai anak yang orang tua yang paling sayang kepada anaknya. Cinta kepada anaknya. Namun pada hakikatnya kita sedang menjerumuskan diri kita dan anak-anak kita ke jurang neraka. Menginginkan masa depan yang baik buat putra dan putri. Padahal hakikatnya sedang menuju ke sebuah musibah dan bencana yang kekal abadi. Yaitu tatkala seorang ayah dengan tega mengorbankan akidah, dengan tega menjual manhajnya, ya, demi kepentingan-kepentingan yang sifatnya dunia. Hadirin, ikhwan fi din rahimani wa rahmatullah, yakinlah bahwa iman, yakinlah bahwa manhaj, yakinlah bahwa ibadah, akhlak, ini sesuatu yang paling mahal. Untuk kita, untuk istri kita, kemudian juga untuk anak-anak kita. Nah, lindungi, pertama kali, lindungi. Minimalnya rumah, siapa yang ada di rumah tangga kita, lindungi mereka. Demikian pula para istri. Bukalah dada antunna semua. Lebarkanlah, lapangkanlah dada demi mewujudkan cita-cita ini. Jangan malah berbenturan dengan suami. Suaminya ingin baik sementara istrinya masih ragu. Istrinya masih bingung, istrinya masih beban. Jangan menggandoli suami. Justru bantulah suami. Inilah akhlak seorang istri yang salihah. Dia membantu suaminya kepada kebaikan, mendorong suaminya kepada hak. Sebagaimana dulu dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah. Mendukung sang suami dalam kondisi-kondisi genting. Menguatkan hati sang suami. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatumullah. Kemudian di antara hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam sebuah proses tarbiyah, bahwa karena ini merupakan majelis yang singkat, maka mungkin kita akan menyampaikan juga secara singkat. Perlu perhatikan bahwa doa kedua orang tua merupakan doa yang mustajab. Terkhusus doa mereka untuk anak-anaknya. Ya, maka jadikanlah, peruntukkanlah doa antum orang tua untuk anak-anak. Doakan mereka dengan kebaikan. Doakan mereka dengan akidah. doakan mereka dengan akhlak, ibadah, manhaj, ya, di keheningan malam, doakan mereka dengan doa-doa yang warid dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doakan. Dan hati-hati, hati-hati. Jangan mendoakan untuk mereka dengan kecelakaan. Hati-hati lisan dijaga. Jangan gampang-gampang melaknat, mengumpat anak-anak. Tapi doakan dengan baik. Doakan dengan kebaikan. Hidayah itu biadillah. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nabi. Beliau seorang nabi, seorang rasul. Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling beliau cintai, kepada pamannya. Walakinallaha yahdi man yasha. Namun Allah memberikan hidayah kepada yang barang siapa yang Allah kehendaki. Doakan untuk hidayah. Doakan anak-anak kita termasuk yang dikehendaki hidayahnya oleh Allah Ta'ala. Doakan. Jangan segan-segan di keheningan malam. Berdoa untuk anak-anak kita. Ayah berdoa untuk istri dan anaknya. Istri berdoa untuk suami dan nah. Dan hati-hati sekali lagi, jangan mendoakan kejelekan untuk mereka. Ya, jangan sampai melaknat. Kadang-kadang gak sadar anak-anak yang nakal. Ya, anak-anak yang membuat orang tua bingung, ya, anak tua orang yang merasa terganggu kemudian muncul dari kata-kata dari sumpah serapa dari lisannya tadi. Hati-hati. Kemudian ikhwani, untuk putra dan putri kita, pilihkanlah untuk mereka nama-nama yang baik. Ini sebagai sebuah bagian dari apa? Bagian tarbiyah. Pilih untuk mereka nama yang baik. Jangan sembarangan memilih nama. Beri nama dengan para nabi. Nama-nama para nabi. Beri nama dengan nama yang sebagaimana kata Rasulullah SAW. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Abdurrahman. Abdullah. Beri nama mereka dengan nama-nama ulama. Atau para sahabat sebelumnya. Beri. Nah, jangan bingung ketika mau beri nama. Ya, aduh mau kasih nama apa ya? Bingung sana kemari. Nama para anbiya banyak. Ya. Nama para sahabat banyak. Bisa ditiru. Nama para ulama banyak. Dan nama ulama itu gak macam-macam. Ya. Namanya Muhammad. Atau namanya Ahmad. Ya. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad. Siapa namanya Ibnu Jarir ahli tafsir? Imamul Mufassirin itu namanya siapa? Muhammad bin Jarir. Siapa namanya Al-Bukhari? Muhammad bin Ismail. Jangan merasa rendah memiliki nama-nama ini ya. Jangan merasa minder dengan nama-nama Islam. Pilih dengan nama-nama itu. Atau nama-nama para nabi. Nah, ini nama-nama yang indah. Pilihkan untuk mereka. Dan berapa banyak nama itu berpengaruh kepada yang diberi nama. Berapa banyak nama itu berpengaruh kepada yang diberi nama. Nah. Kemudian ikhwani, di antara mungkin sunnah yang terlupakan adalah memberikan kunyah kepada anak. Memberikan kunyah untuk anak-anak. Beri mereka kunyah dengan kunyah yang baik. Sebelum mereka mendapat gelar-gelar, julukan-julukan yang jelek. Nah, beri dengan mereka kunyah. Kemudian, bersemangatlah ya ikhwan untuk menanamkan iman dan tauhid di dalam kalbu anak-anak kita sejak dini. Bersemangatlah untuk menanamkan ini tadi. Inilah sajarah yang asluha sabit, yang akarnya itu sabit, kokoh, tertancap. Ya. Namun apa? Menjulang tinggi ke langit. Musmirah, membuahkan dengan buah yang sangat lebat. Ini tauhid. Tanamkan ini. Tanamlah sajarah tauhid di kalbu anak-anak. Tanamkan ya. Dan cara penanamannya banyak. Ya. Dalam berbagai kesempatan. Dengan dialog, dengan bermain, ketika bermain bersama mereka, ingatkan. Ingatkan ketika mereka melihat alam, ingatkan bahwasanya alam ini ciptaan siapa. Ketika mereka makan, ingatkan makan dari siapa. Tanamkan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menanamkan ini kepada anak-anak. Di antaranya kepada siapa? Misan beliau sendiri, Ibnu Abbas. Dalam sebuah kesempatan ketika beliau menggoncengnya, kesempatan singkat itu tidak beliau sia-siakan. Ya ghulam muallimuka kalimat. Wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa kata. Apa itu? Penanaman tauhid. Naam. Ihfazillah yahfazka subhanallah. Kata-kata yang singkat namun azim, azim ya ikhwan. Ihfazillah, jaga oleh kamu Allah taala, jaga agamanya. Jaga aturan-aturan Allah. Jaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Jangan dilanggar. Jaga ini semua. Yahfazka. Maka pasti Allah menjagamu. Wasiat yang azim ya. Kemudian beliau mengatakan. Idha sta'anta. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fas'ta'in billah. Penanaman ubudiyah. Penanaman tawakkal. Doa. Kepada Allah. Idha sa'alta, kalau kamu minta, minta kepada Allah. Idha sa'anta, fasta'in billah. Ini sebuah contoh. Bagaimana praktek nabawi, uslubun nabi, sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan tarbiyah kepada putra putra. Nah, di sebuah kesempatan singkat, beliau menanamkan ini tadi. Tanamkan ini. Kepada putra-putri kita. Kemudian, ajarkan kepada mereka sejak dini. Secara lisan. Talqinkanlah kepada mereka kalimat La ilaha illallah. Talqinkanlah kepada mereka kalimat La ilaha illallah. Sehingga mereka sejak dini sudah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat ini apa? Kalimatan baqiyatan fi aqidihi la'allahum yarji. Kalimat yang terus ada. Diwarisi turun-temurun kepada akibihi, generasi penerusnya. Nah, maka kita juga tanamkan ini. Talqinkan kepada mereka kalimat tauhid, La ilaha illallah. Sehingga mereka sejak dini bisa mengucapkannya. Dan kalimat tauhid merupakan asas. Alladhi yubna alaihil bunyan. Yang dibangun di atasnya bangunan. Kemudian ikhwani, tanamkan kepada mereka muraqabah. Ya, muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Kenalkan kepada mereka bahasanya Allah itu muraqib, bahasanya Allah SWT alim bikulli syai', bahasanya Allah SWT latifun khabir. Sebagaimana wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya innaha intakun mithqalu habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. Penanaman ini tadi, wahai putraku, kalau di sana ada sebuah amalan yang kecil, sekecil biji zarrah, seperti biji sawi, kemudian itu tersembunyi di sebuah batu yang besar, yang keras, tersembunyi di situ. Iya, belum tahu untuk kalau untuk menambang itu bagaimana cara memecahnya? Sulit di situ. Tersembunyi di batu yang keras. Ya. Sekecil itu. Atau di penjuru langit sana. Atau di tersembunyi di belahan bumi sana. Maka kata apa? Ya'ti bi Allah. Allah pasti akan mendatangkannya. Gak akan hilang itu. Tanamkan ini kepada putra. Sehingga kemanapun wahai putraku kamu berkata, kamu berbuat, jangan merasa lepas dari Allah Ta'ala. Enggak akan bisa lepas kamu dari Allah Ta'ala. Tanamkan ini jadinya kepada putra-putri. Ajarkan kepada mereka nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tanamkan Allah Al-Khaliq. Allah Ar-Razzaq. Tanamkan ini. Kenalkan kepada mereka. Allah Al-Muhyi. Allah yang menghidupkan. Allah Al-Mumit. Allah yang mematikan. Tanamkan ini. Dan ini tidak hanya ketika di sekolah. Bisa ketika antum berjalan-jalan sama mereka. Melihat danau. Melihat gunung. Melihat pohon. Ingatkan. Siapa yang ciptakan ini wahai anakku? Siapa yang menumbuhkan ini semua? Menghasilkan buah-buahan yang rindang ini tadi? Tanamkan. Karena Allah sebagai Al-Khaliq. Tanamkan hal ini kepada mereka. Dan ini. Berapa banyak. Tarbiyah ini tadi. Pengenalan. Muraqabah. Pengenalan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berapa banyak memberikan asar azim, tayyib. Kepada diri seorang anak. Memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengaruh yang sangat bagus. Pada diri seorang anak. Jangan lupa pula yang berikutnya. Tanamkan kepada mereka iman kepada Rasul. Dan semangat untuk beriktiba. Serta semangat untuk mencintai. Dan cemburu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan cinta. Ya. Tanamkan bahwa Rasul sebagai sang uswatun hasanah. Sebagai qudwah. Tanamkan cemburu kepada mereka. Tidak rela Rasul dihina. Tidak rela sunnah Rasul ditinggalkan. Tanamkan. Sebagaimana dulu ketika ada dua orang pemuda di perang Badr. Sengaja mereka dalam perang tersebut mencari musuh Allah nomor satu. Yaitu Abu Jahal. Kenapa dia begitu bersemangat untuk membunuhnya? Karena dia mendengar Abu Jahal menghina Rasul. Dikisahkan bahwa dia bertanya kepada salah seorang sahabat. Saya ingat anak namanya Sa'd bin Abi Waqqas. Bertanya, wahai ammi, tunjukkan kepadaku mana itu, siapa itu Abu Jahal, yang mana sih? Saya kami akan membunuhmu. Kenapa, wahai putraku? Ya, karena kami mendengar dia adalah orang yang menghina Rasul. Menyakiti Rasul. Bagaimana ini tumbuh? Dari mana ini tumbuh, ya ikhwan? Dari tarbiyah. Penanaman iman. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada putranya, anaknya, dan daripada siapa? Manusia semuanya. Tanamkan ruh iman ini. Tanamkan ruh mahabbah ini kepada anak kita sejak dini. Tanamkan ittiba, semangat untuk mengikuti sunnah dalam berpakaian, dalam berpenampilan. Ya, tegur mereka sejak dini apabila melanggar sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa masih kecil. Lah kapan tarbiyah kalau belum, kalau bukan masih kecil? Mau menunggu mereka sudah jadi orang durhaka? Mau menunggu mereka sebagai a'da'us sunnah. Na'udzubillah. Sejak ini. Kan belum mengerti apa-apa. Ayolah. Sejak mereka belum mengerti apa-apa. Tanamkan ini tadi. Supaya ngerti. Gak ngerti apa-apa. Tadi ngerti Allah. Ngerti tauhid. Ngerti iman. Ngerti sunnah. Mereka gak ngerti apa-apa itu. Jadikan ngerti siapa? Ngerti Allah. Ngerti sunnah. Nah, sehingga jangan... Ada yang mengatakan, itu masih kecil. Biarlah, masih kecil main. Nanti kan bisa berbaiki. Lah. Ini bukan tarbiyah namanya. Ya. Ini bukan tariqah para nabi dan para rasul. Nabi peringatkan sejak jin. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah tanamkan kepada mereka cinta kepada sahabat. Perkenalkan nama-nama sahabat. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Siapa itu Umar Ibn Khattab? Siapa itu Uthman bin Affan? Siapa itu Ali bin Abi Talib? Siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa itu Abu Ubaidah Ibn Jarrah? Siapa itu Mu'ad bin Jabal? Siapa itu Ibn Abbas? Kenalkan dengan tokoh-tokoh besar. Di umat ini. Mereka adalah orang-orang nomor satu. Orang-orang yang sangat berjasa. Berjuang demi agama. Orang pemberani. Di samping orang ahli ibadah. Di samping orang yang zuhud, wara. berakhlak, maka pemberani. Nah, tidak gentar dalam membela agama Allah. Tapi kan ada mereka. Sehingga dengan itu tertanam apa? Jiwa syaja'ah, pemberani. Jiwa jihad pada mereka. Dengan kita memperkenalkan tokoh-tokoh. Jangan dikenalkan, jangan dibiarkan mereka kenal sama artis. Jangan dibiarkan mereka kenal dengan pemain bola. Jangan ya. Kenalkan ini Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Nah, tokoh besar di umat ini. Tokoh yang paling berjasa di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian salat sebagaimana perintah Nabi, perintah Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi kita baca, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha salati. Jangan lupa. Nah, walaupun patokan dari syariat adalah memerintahkan mereka ketika mereka berusia 7 tahun. Dan baru boleh memukul mereka ketika mereka sudah usia 10 tahun. Namun labas sebelum itu kita memberikan contoh, ya mengajak tanpa memerintahkan dengan sesuatu yang harus. Ya ajak anak, contohkan kepada anak sholat. Ya kalau anak-anak itu sering melihat abi dan umminya sholat di rumah, ketika abi sholat salat sunnah misalnya, salat di rumah. Demi siapa? Tunjukkan kepada putra atau ummi. Tunjukkan. Maka anak-anak akan terbiasa. Demikian pula dikatakan masjid. Ketika anak sudah mulai apa? Bisa diajak ke masjid. Misalnya sudah umur 5-6 tahun. Iya. Tapi kalau masih umur 2 tahun atau 3 tahun, hati-hati. Ngajak anak ke masjid. Ya, nanti ngompol. Ya, repot tentu. Tapi kalau sudah mulai, bisa diajak ke masjid. Ajak dia lantas. Diajak. Nah, dia akan melihat bagaimana sholat. Nah, bagaimana sholat. Ini perkara sholat. Ya, jaga perkara sholat ini. Jangan sampai luput dari anak-anak kita. Sekali lagi, di masyarakat awam, menggambarkan, Yesus itu kan masih kecil. Iya. Sudah nanti. Nanti saja sudah. Jangan disuruh lah. Kasihan anak-anak. Ya, enggak tega. Bangunkan subuh enggak tega. Nah, enggak tega. Jangan. Ini kan masih kecil. Padahal sudah usia 8 tahun. Iya. Harus diperintah untuk sholat. Nah, enggak. Biasakan. Sejak dini. Kemudian ikhwani, tanamkan kepada mereka jiwa syukur dan qanaah. Dengan cara bagaimana? Ajak mereka untuk melihat orang yang di bawahnya. Dalam urusan apa? Dunia dan harta. Ajak mereka berpikir, ya masya Allah, ya kita makan hari ini tahu tempe, banyak orang-orang di sana, ya yang nggak makan, mau makan susah. Nah, tanamkan ini, jiwa syukur, jiwa qanaah dengan segala apa yang ada. Jadi kalau kita mengeluh, kita ada problem, jangan sampai didengar oleh anak. Problem rumah tangga, hati-hati, umi. Ya. Mengalami kesulitan, kekurangan, mengeluh kepada ayah, kepada suami, awas. Jangan sampai menunjukkan gampang mengeluh. Gampang kurang ini, kurang itu, jangan. Terlebih, apabila seorang istri masih bermental apa? Tidak puas. Gampang protes. Menuntut ini dan itu, ini merupakan lahan yang kurang subur bagi sebuah tarbiyah. Nah, tapi lahan yang subur bagi tarbiyah adalah ketika di rumah tangga itu tumbuh sifat syukur, tumbuh sifat qanaah. Tanamkan ini kepada diri anak kita. Kemudian yang berikutnya ya ikhwan, perhatikanlah. Hendaklah engkau menjadi seorang yang memiliki perhatian untuk menjadikan anak-anak kita ini hafal Al-Quran. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Iya. Mereka menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran. Dan bukan hanya menghafal lafal-lafalnya, tapi juga mengerti makna. Mengerti makna? Maknanya. Iya. Ini satu aspek yang sangat penting. Katakan. Tanamkan kepada mereka bahasanya. Yang kamu hafal ini wahai anakku adalah kalamullah. Firman Allah Ta'ala yang kita cintai. Firman Allah Ta'ala yang kita agungkan. Firman Allah yang kita. Allah yang kita ibadahi setiap hari. Nah, tanamkan kepada mereka. Sehingga anak-anak mengerti bahasa yang dia hafal itu sesuatu apa? Barang mulia. Sesuatu yang mulia. Afwan bukan barang. Tapi apa? Firman Allah yang mulia. Nah. Tahu mereka kedudukan ini. Tertanam di benak mereka. Terpatri di kalbu mereka. Bahasanya adalah firman Allah Ta'ala. Firman zat yang dia agungkan. Nah. Sehingga dia tidak semata-mata menghafal lafaz-lafaz saja. Yang berakibat apa? Mereka bersifat monoton. Kemudian timbul kebosanan. Dan tanamkan ini. Apa itu Al-Quran? Siapa yang berbicara dengan Al-Quran ini tadi? Sampaikan kepada mereka keagungan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikutnya tanamkan. Ajarkan kepada mereka. Makarimul akhlak. Makarimul akhlak. Dan ini ya ikhwan, apabila orang tua bukan seorang yang berakhlak, apabila orang tua adalah orang yang tidak memiliki perangai yang baik, maka jangan harap bisa sukses menanamkan makarimul akhlak. Tanamkan kepada mereka makarimul akhlak. Dari mana? Bukan hanya dengan ucapan kan Anda, ucapan antum sebagai orang tua, tapi yang terpenting penanaman itu adalah dengan contoh dan teladan dari antum. Kedua dari antum. Mencari melanda. Nah. Kemudian di antara yang penting yang untuk ditanamkan, yang untuk diperhatikan terhadap anak-anak kita dalam proses tarbiyah ini adalah jauhkan anak-anak dari majelis-majelis, tempat-tempat, perkumpulan-perkumpulan lahu. Ya, yang sia-sia. Gak ada maknanya, gak ada artinya. Permainan-permainan yang lahu. Ya, masuk klub-klub yang lahu. Atau nyanyian. Jangan dimasukkan anak-anak kita ke klub senam. Iya. Klub nyanyian. Atau privat ini, privat itu. Les ini, les itu. Jangan. Jauhkan dari mereka. Jauhkan dari majelis-majelis yang lahu. Majelis-majelis yang gak diingat di situ Allah Ta'ala. Majelis-majelis yang gak disebut. Hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran. Jauhkan dari mereka. Dan ini banyak kumpulan-kumpulan atau kegiatan-kegiatan seperti itu banyak membuat anak apa? Lalai dan lupa. Membuat anak menjadi sakit hatinya. Atau memiliki hati yang berpenyakit. Kemudian berikutnya ya ikhwan, sesuatu yang sangat penting, jauhkan barang yang paling merusak di rumah tangga. Barang yang paling merusak mental dan akidah anak-anak. Barang yang paling kontroversi dengan tarbiyah. Yaitu televisi. Jauhkan. Apabila di rumah antum masih ada televisi, maka jangan harap antum sukses mentarbiyah anak-anak antum. Jangan harap antum sukses mentarbiyah anak-anak antum. Jauh. Karena itu sumber bala. Sumber kejelekan. Sumber syahwat dan syubhat. Dari televisi. Nah, apabila ini masih ada maka. Berarti sumber petaka, sumber musibah masih ada di rumah antum. Maka jauhkan ini. Nah. Dan yang semakna dengan itu. Ya, yang semakna dengan itu. Sekarang subhanallah, dengan kecanggihan teknologi, sekarang dengan perkembangan-perkembangan alat-alat informasi, ya, semua berkembang dengan cepat. Muncul internet, muncul pesawat-pesawat HP, ya, HP yang dulu hanya bisa, ya, HP yang besar-besar itu, ya, yang hanya bisa untuk telepon dan SMS, sekarang fungsinya macam-macam. Yang dulu bisa dibuat melempar orang, ya, sekarang fungsinya bermacam-macam. Hati-hati. Antum apabila tidak bisa mensyukuri alat-alat ini, maka alat-alat ini akan menjadi sumber bala dan bencana. Nah, maka hati-hati. Jaga, termasuk diantara upaya untuk menjaga, mengontrol istri dan anak-anak, hati-hati di alat. Apabila antum melihat istri belum atau tidak bisa berbuat atau menjaga dirinya, jangan dimasukkan alat-alat ini saja. Ibarat sesuatu, rumah yang tertutup itu, ya, rumah yang terjaga ini tadi, ibaratnya itu membuat lubang. Ya, lubang yang bisa menuju kemana-mana, internet ini tadi. Dia di rumah, sampai ke Amerika. Sampai ke Inggris. Sampai ke Eropa. Sampai di tempat-tempat, na'udzubillah. Yang mesum. Antum capek menjaga, namun ternyata apa? Antum sediakan lubang yang jauh lebih luas daripada lubang yang nyata ini tadi. Yang lebih berbahaya daripada antum membuka pintu. Ya, hati-hati. Apabila istri belum bisa dijaga, maka jangan memasukkan ini tadi ke rumah antum. Termasuk hati, hati-hati ya. Dan berapa banyak, ya, media-media tadi, aplikasi-aplikasi Facebook dan yang lainnya. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya di situ na'udzubillah. Nah, mengumbar aurat di situ. Teman-teman lama ketemu lagi. Dan berapa banyak gara-gara Facebook rumah tangga hancur. Ya, abinya senengan Facebook. Masuk rumah Facebook. Istrinya Facebookan sendiri. Gak tahu sama siapa istrinya. Sama laki-laki yang mana? Anaknya. Apa rumah tangga apa gini? Datang ke rumah, pergi. Asik sendiri. Hati-hati ya. Apabila di rumah seperti ini kondisinya bala. Ini merupakan bala. Antum izinkan istri antum bermain. Ya, antum secara zahir di alam nyata ini antum melarang istri-istri antum bermain. Keluar rumah. Tapi ternyata subhanallah ada alternatif yang jauh lebih lapang. Nah, di mana? Dari tadi. Berapa banyak rumah tangga pecah. Suami istri saling selingkuh. Gara-gara apa? Media seperti ini. Nah, dan muncul sekarang. Dulu Facebook sejak beberapa tahun yang lalu sudah muncul. Dan banyak kerusakan, efek negatif dari ini tadi. Bahkan, bukan hanya orang biasa. Dai yang katanya mau berdakwah melalui media ini tadi. Terjatuh. Ya, bagaimana dia tidak terjatuh? Hati siapa yang merasa aman ketika datang seorang yang bertanya? Ternyata yang bertanya seorang wanita. Kan dengan tergoda. Apakah dai itu seorang yang maksum? Bukan. Tergoda, nyaris. Alhamdulillah dia mau dinasihati. Alhamdulillah dia mau diselamatkan. Ini contoh yang pernah disampaikan. Ya. Contoh seorang dai yang alhamdulillah terselamatkan. Dari berapa banyak yang terfitnah. Nah, ini bicara syahwat. Lah berapa banyak lagi yang syubhat ya, ikhwan, ditebarkan dengan gampangnya. Kali tinggal nulis. Di Facebook tinggal nulis status isinya syubhat. Nah, dibaca oleh ribuan orang. Ya. Ya, uturat yang mempunyai itu cerdas. Nah, dibaca. Umi di rumah ya. Ya, istri salihah ini masya Allah. Ya, miskin ini tadi. Baca ini tuh. Yang menggunakan ihya uturat. cerdas dibaca, terdana di situ. Ditulis, diklik, like. Ya, suka ini tadi. Wah. Hancur. Syubhat ya. Maksudnya. Ya. Syubhat. Banyak dai-dai yang pakai Facebook bisa bikin majelis, majelis taklim, ya. Karena dia tahu ini peminatnya banyak, ribuan orang, 5.000 klik. Nah, sekali dia buat status, 3.000 langsung membaca. Luar biasa. Hah? Sekelas sama muridnya saya mobil. Nah. Sumber fitnah. Dan muncul sekarang berikutnya katanya media-media yang relatif lebih aman. WhatsApp dan yang lainnya. Iya. Tapi sekali lagi ini semua apabila penggunanya bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang saleh, bukan orang yang salihah, tetap ibarat sebuah lubang yang lebar. Dia bisa ketemu dengan teman lama. Ya, bergurau, bercanda, kirim foto dengan teman lama. Apa jadinya rumah tangga demikian ya, kawan? Gagal berantakan upaya kita membina mentarbiyah istri. Mentarbiyah anak-anak. Wailah akan gagal pula kita mentarbiyah diri sendiri. Nah, hati-hati. Syukurilah ini semua. Jauhilah media-media yang memang tidak ada atau dominannya adalah fasad. Seperti Facebook. Atau yang lainnya, hati-hati. Meskipun yang dikatakan WhatsApp adalah paling aman, hati-hati tetap itu bisa apa? Memberikan ini. Dan ingat, HP yang mahal, smartphone itu ada yang harganya 350.000. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Mungkin nanti 10 tahun ke depan baru harganya 350.000. Nah, sekarang masih di atas 1 rata-rata. Hati-hati, jaga barang mahal ini. Jangan dimainkan sama anak-anak. Anak-anak pencet, pencet, pencet gambar yang muncul. Hati-hati, afwan, gambar enggak sengaja. Ini orang tua yang ceroboh. Bagaimana bisa pesawat telepon yang mahal, harta itu ya, kawan? Saya nanya dibawa, dipegang sama anaknya. Antum enggak perhatian sama harta maknawi yang mahal ini, yaitu anak antum sendiri. Dan antum enggak menghargai harta yang sifatnya zahir, yaitu pesawat HP ini. Ya, izinkan. Nah itu, kan yang gampang. Kalau dibanting sama anak antum, kira-kira gimana? Ya nanti beli lagi. Ya, iya. Berapa banyak yang antum membeli? Dan itu sama sekali tidak mendidik buat anak-anak. Yang dicari apa sama anak-anak? Gambar. Anak-anak mau SMS. Enggak ngerti udah SMS. Yang dicari gambar dari barang HP antum. Oh enggak usah, ini gambar pemandangan toh. Iya. Berapa tahan mereka gambar pemandangan? Lama-lama bosan, cari yang bagus-bagus. Kalau sudah ahli pencet-pencet. Iya. Ahli pencet-pencet anak-anak. Jangan diizinkan anak-anak ahli pencet. Izinkan mereka Al-Quran. Ya Allah. Izinkan. Jangan. Anak-anak cepat. Tidak usah diajari mereka ngerti. Anak-anak juga melihat cepat. Ngerti mereka. Jangan jauhkan ini. Sudah. Jangan. Tinggalkan ini. Anak-anak itu kalau sudah tertarik dengan satu barang, cepat mereka memahami. Ketika antum di luar kontrol, ya, barang yang terjadi dia, hidupkan bisa sudah. Karena setiap hari melihat antum menghidupkan. Jangan sampai komputer, laptop, HP, dan yang lainnya dibawa. Jangan anak-anak. Untuk hiburan, terlalu banyak hiburan yang lain ya, kawan. Terlalu banyak. Demi anak-anak kita. Nah, tayyip, kalau emang antum mau mengawasi, tapi awasi dengan ketat. Awasi dengan ketat. Nah, jangan sampai timbul apa? Afwan, ceroboh. Afwan, kesalahan. Afwan ini, jangan. Nah, kalau sampai seperti itu, berarti antum belum mampu. Ya. Dan sekali lagi, ada anak-anak yang, kalau antum punya anak-anak yang pintar, cerdas, dengan gampang dia berani membuka ini, kemudian menghidupkan, hati-hati. Jangan. Dan yang lebih selamat daripada itu, ya kawan, jangan sibukkan anak-anak dengan yang demikian. Ya, dengan barang-barang demikian. Jadi lebih baik mereka baca Al-Quran. Loh, di HP ada Al-Qurannya, Ustaz. Al-Quran pakai mushaf, ya kawan. Ulama kita pakai mushaf. Nah, tidak pakai HP. Oh, ya kan dulu enggak ada HP, Ustaz. Iya. Dulu enggak ada HP, memang. Alhamdulillah. Oleh karena itu antum lihat barokahnya lebih barokah mana? Sekarang banyak HP. Ya, di Quran di ini banyak ada Al-Qur'annya, tapi berapa banyak yang hafal? Orang kaya lengkap aplikasinya ya. Karena HP-nya canggih. Tapi dia antum lihat apa? Seorang alim, seorang hafiz. Enggak. Karena ilmu dan hifdz itu bukan dengan alat. Tapi ilmu dan hifdz itu dengan apa? Iman, dengan hati. Maka apabila anak-anak kita terganggu konsentrasinya dengan alat-alat seperti ini, ya, dengan alat HP atau yang lainnya, maka anak-anak kita nggak akan sulit menghafal. Atau kalau bukan sulit, akan tidak mau diajak menghafal. Karena asik sama permainan. Ya, maka hati-hati, ikhwan. Nah, jangan di sini. Kalau dulu bala itu ada di PlayStation, sekarang bisa ada di rumah tangga. Permainan-permainan itu. Maka ihzaru. Anda ingatkan, waspada. Kepada diri anda pribadi. Kemudian juga kepada antum semua. Waspada. Naam. Ya, itu kan alat-alat mubah. Naam. Itu alat-alat yang mubah. Tapi alat yang mubah itu bisa menjadi bala. Nikmat itu bisa menjadi bencana. Naam. Ini yang kita waspadai, ya ikhwan. Apabila kita tidak mampu untuk menjaga dan mengontrol, maka paling selamat dan paling mudah, jauhkan. Jauhkan itu dari jangkauan istri. Jauhkan itu dari jangkauan anak-anak. Nah. Hakada. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kembali kepada itu sebelum berpindah. Ada yang menggunakan itu dengan alasan berdakwah. Kan bisa dakwah. Umahatnya juga gitu. Bisa berdakwah. Mengisi waktu kekosongan dengan saling tukar faedah. Iya. Kalau bisa, bagus. Ya, kalau bisa, bagus. Tapi berapa banyak orang yang ternyata tidak. Ternyata tidak bisa. Nah, berapa banyak? Ummahat. Nah, karena ummahat. Jangankan yang pakai alat yang canggih. Ya. Di alam nyata saja. Berapa banyak? Maaf. Ini bukan merendahkan ummahat. Tapi ini sebuah kenyataan. Di alam nyata saja berapa yang tanpa sadar bermula dari obrolan, bermula dari candaan, masuk ke riba, masuk ke namimah, masuk saling mencela. Itu yang alam nyata. Lah bagaimana kalau melalui alam dunia maya yang dengan mudah dikendalikan dari rumah tanpa harus bertemu? Nah, maka ihzaru ya ikhwan. Enam dari alat-alat seperti itu. Dan termasuk tanggung jawab kita. Apabila kita memberikan pesawat ini kepada istri kita, maka hati-hati. Nah, apabila antum ingin selamat, ingin lebih baik, maka lebih baik tinggalkan. Jangan diberi. Toh yang paling penting adalah apa? Bisa saling komunikasi kalau memang mau komunikasi. Nah, iman dan hati mereka itu lebih mahal. Iman dan hati mereka itu lebih mahal. Baik, berikutnya tanamkan kepada putramu sifat rujulah. Ya, kepada anak laki tanamkan sifat rujulah. Apa sifat rujulah? Sifat kelaki-lakian. Ya, berani. Nah, bisa memimpin. Nah, tidak putus asa, gigih. Ini sifat-sifat rujulah. Berkumpul dengan anak orang pria. Ya sudah mulai gak mau berkumpul dengan anak perempuan. Atau bahkan mau masuk ke majelisnya orang perempuan. Jangan. Ajarkan mereka rujulah seperti ini. Jauhkan mereka dari. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. jauhkan mereka dari apa? Sifat-sifat perempuan. Jangan sampai mereka memiliki sifat-sifat perempuan. Dan sebaliknya, anak-anak perempuan tanamkan kepada mereka tanah sifat-sifat apa? Sifat perempuan. Nah, jangan sampai punya anak perempuan tapi sifatnya laki-laki. Jangan. Sebaliknya, anak perempuan jangan dikondisi sering kumpul sama anak laki. Walaupun belum balik. Walaupun belum balik. Dan kemarin, alhamdulillah, sudah kita bacakan tentang masalah ini. Tentang masalah hukum. Kapan anak-anak boleh masuk ke anak laki masuk ke majelisnya orang-orang perempuan dan sebaliknya. Terakhir menutup majelis ini, sesuatu yang sangat bagus di sini adalah pesan yang disampaikan ta'awin anta wa zaujika ala tarbiyatihim. Berta'awunlah kamu dengan istrimu, kamu dan istrimu bekerja sama, saling mendukung, saling bahu-membahu, saling melengkapi. Untuk apa? Tarbiyah mereka. Dan satukan cara. Satukan cara. Musyawarah kamu. Ketika menghadapi anak kalau begini bagaimana caranya? Kalau anak minta ini bagaimana caranya menghadapi? Jangan sampai berbeda. Ayahnya melarang beli permen. Uminya membolehkan beli permen. Akhirnya siapa? Ke siapa anaknya minta permen? Umi. Hati-hati. Anaknya, abinya melarang, uminya membolehkan. Ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Tapi kita selaras. Ini yang perlu diperhatikan. Dan jangan sampai terlihat perbedaan. Ya, beda. Di dalam menangani sesuatu permasalahan. Ya. Apalagi, na'udzubillah, jangan sampai anak melihat orang tua cek. Kalau ada masalah, kalau ada hal yang perlu diperbincangkan, suami kepada istri atau istri kepada suami, jangan sampai didengar sama anak. Kalau ini sampai didengar, apalagi anak mendengar atau melihat ummi sama abi marah, saling bertengkar. Ya, ya ini kita bicara kejadian ya. Walaupun tentu saja, kalau kita melihat ke yang awal, jangan sampai tidak ada ceritanya ummi sama abi bertengkar. Ya, ya boleh seorang istri membentak, suami jangan, ini durhaka. Tapi sekarang kalau toh itu terjadi, ya terjadi sesuatu tanpa disengaja, jangan sampai dilihat oleh anak. Kalau itu terjadi, ikhwan, hancur anak, mental anak akan hancur. Baik, dan jangan lupa terakhir, adakanlah, sempatkanlah waktu untuk apa? Akrab sama mereka. Ada waktu untuk perhatian, berkumpul sama mereka. Antum yang sibuk, yang kerja, ya. Mungkin hanya beberapa jam ketemu sama anak. Berangkat pagi, pulang sore. Atau mungkin ada yang shift-shiftan di sini. Adakan waktu untuk mereka. Untuk berkumpul sama istri dan anak-anak. Yang di situ akrab. Yang di situ anak akan berani mencurahkan. Ya, curhat. Ya, pada ayahnya, begini, gini, gini, ada problem, gini. Saya berbicara, saya berbincang dengan akrab layaknya seorang ayah kepada anaknya. Dan di situ ajarkan. Bimbing mereka dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-afu apabila terlalu banyak saya menyampaikan. Wa ila ini masih terlalu banyak yang belum tersampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan bekal. Nasihat untuk anak pribadi yang pertama. Kemudian untuk antum yang berikutnya. Dan sekali lagi. Yang lain-lain yang belum tersampaikan di majelis ini. Alhamdulillah pada majelis-majelis sebelumnya sudah banyak hal-hal yang telah disampaikan. Dan apa yang kurang semoga majelis-majelis sebelumnya sebagai pelengkap dari majelis ini. Dan juga sebaliknya, majelis ini sebagai pelengkap dari majelis-majelis yang sebelumnya. Nah, dan terakhir, ana pribadi mohon maaf apabila selama ana di sini terlalu banyak membebani antum. Terlalu banyak kesalahan yang saya berbuat. Baik ucapan, kata-kata maupun perbuatan, maka ana minta maaf baik kepada para aba adapun kepada para ummahat. Naam, semoga apa yang ana sampaikan bermanfaat untuk diri ana pribadi dan untuk antum jami'an. Adapun kesalahan baik kata-kata maupun tingkah laku, maka ana mohon maaf.